Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد اخوانا في دين اعزكم الله ان شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih pada bab yang ke-18, bab Maja'a Anna Sababa Kufri Bani Adam wa Tarkihim Dinahum Wal Gulu Fis Salihin. Telah kita jelaskan ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala tentang masalah ini, di mana Allah mengatakan, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan terhadap agama kalian. Dan juga Nabi SAW melarang umatnya untuk berlebihan kepadanya. La tatruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian berlebihan kepadaku sebagaimana berlebihannya orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa ibna Maryam. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, beliau membawakan hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadarunna alihatakum wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uq wa nasra. Di mana mereka Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan juga Nasra, hadihi asma'u rijalin salihin. Ini merupakan nama-nama orang-orang saleh dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Ketika mereka meninggal dunia, falamma halaku awhasyaitanu ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Ketika mereka meninggal dunia, dan disebutkan dalam suatu riwayat mereka meninggal dunia dalam tahun yang sama, maka syaitan membisikkan kepada kaumnya untuk membuatkan patung-patung di tempat pertemuan mereka. Wasamauha bi asma'ihim, dan menamai patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka. Ini patungnya Wad, ini patungnya Suwa, ini patung Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Nah, mereka pun melakukan bisikan iblis tersebut. Tapi ketika itu walam tu'bad, belum diibadahi. Hatta idha halaka ulaika wa nusiyal ilmu ubidat. Hingga mereka meninggal dunia, kemudian ilmu dilupakan, barulah diibadahi oleh generasi yang berikutnya. Kita lanjutkan. Waruya an Ikrimah wa Dhahhak wabni Ishaq nahwa hada. Diriwayatkan pula dari Ikrimah dan juga Ad-Dhahhak serta Ibn Ishaq seperti hadis yang kita sebutkan tadi. Waqala Ibn Jarir, berkata Ibn Jarir, hadasana Ibn Humid, qala hadasana Mihran an Sufyan an Musa an Muhammad Ibn Qais anna Yaquza wa Ya'uq wa Nasra kanu qauman salihin min bani Adam. Sesungguhnya Yaquz, Ya'uq, Nasr, mereka adalah orang-orang saleh dari anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Wa kana lahum atba'un yaqtaduna bihim. Mereka memiliki para pengikut yang meneladaninya. Falamma matu qala ashabuhum law sawwarnahum kana aswaqa lana ila ibadah. Ketika orang-orang soleh tadi meninggal dunia, berkata para pengikutnya, kalau seandainya kita buatkan patung mereka atau kita buatkan gambar mereka, lebih menyemangati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasawwaruhum, kemudian mereka membuat gambar mereka. Mereka membuat patung-patungnya. Nah, ini bermula dari anggapan-anggapan seperti itu. Kalau kita buat patungnya, niscaya lebih semangat untuk melaksanakan ibadah. Kita lihat patungnya, kita lihat gambarnya, teringat dengan jasanya, teringat dengan perjuangannya, teringat dengan semangatnya, ini akan mendorong kita untuk semangat dalam melaksanakan ibadah. Ini istihsanah. Perkara yang mereka anggap baik. Padahal ini sebab terjatuh kepada kesyirikan. Sehingga Nabi SAW melarang dengan tegas gambar makhluk yang bernyawa. Dikarenakan ini merupakan sebab terjatuhnya kepada kesyirikan. Sampai Rasul mengatakan, inna asaddan nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat adabnya di hari kiamat adalah orang-orang yang suka menggambar makhluk yang bernyawa. Kenapa dikatakan ini sebab terjatuhnya manusia ke dalam kesyirikan? Di antaranya sebab kaum Nabi Nuh terjatuh kepada kesyirikan dikarenakan gambar makhluk yang bernyawa. Padahal sebelumnya asratu qurun ala dini tauhid, selama 10 generasi, 10 abad berada di atas agama tauhid. Nah, sejak Nabi Adam alaihissalam sampai tadi kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Tapi ketika mereka orang-orang yang soleh meninggal dunia, kemudian untuk mengenang jasa mereka supaya lebih semangat dalam melaksanakan ibadah, dibuatlah gambar makhluk yang bernyawa, dibuatkanlah patung-patung mereka. Kemudian generasi yang membuat patung tersebut meninggal dunia. Falamma matu waja'a akharuna dabba ilaihim iblis. Ketika generasi ini meninggal dunia, yang membuat patung dan ketika itu belum diibadahi, hanya sebagai penyemangat saja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka meninggal dunia, datanglah generasi yang berikutnya. Maka iblis pun datang kepada mereka. Faqala innama kanu ya'budunahum wa bihim yaskunal matar fa'abaduhum. Datang iblis kepada generasi setelahnya dan mengatakan sesungguhnya dahulu ya, generasi sebelumnya mereka beribadah kepada patung-patung tersebut. Dan dengan sebab mereka pun mereka meminta hujan. Hingga akhirnya mereka pun ya, generasi penerusnya beribadahlah kepada patung-patung tersebut. Lihat ini, bisikan-bisikan iblis. Nah, awalnya iblis membisikkan kepada generasi yang pertamanya untuk membuatkan patung tadi, tujuannya supaya semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melihat patung-patung tersebut. Ya. Tapi ketika generasi ini meninggal dunia, berganti dengan generasi penerusnya, kembali iblis membisikkan kepada mereka ya, untuk menyembah patung-patung tersebut dengan membuat tipu daya bahwasanya dahulu patung-patung ini pun disembah oleh generasi sebelumnya. Ya. Dahulu dengan patung-patung ini generasi sebelumnya meminta hujan. Ya. Mulai dibisikkan dengan kesyirikan-kesyirikan hingga mereka pun beribadahlah kepada patung-patung tersebut. Ini tipu daya iblis terus berusaha untuk menyesatkan manusia. Nah, sehingga mereka terjatuh kepada kesyirikan, terjatuh kepada kekafiran, kebid'ahan atau kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Tapi di akhirat nanti iblis pun berlepas diri, tidak mau bertanggung jawab. Allah katakan kama salis syaitan id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Seperti syaitan yang mengatakan kepada manusia, kafirlah engkau. Ketika manusia itu kafir, syaitan mengatakan, sungguh aku berlepas diri darimu. Sebenarnya aku pun takut kepada Allah, Rabb semesta alam. Qauluhu, ucapan dalam hadis tersebut, anin sibu, dan buatlah huwa bikasis sod al-muhmalah, dengan dikasrohkan sodnya yang tidak bertitik. Anin sibu. Qauluhu ansoban jam'u nasb. Ya. Ansoban ini bentuk jamak dari kata tunggalnya nasbun. Di mana an-nasbu atau nusbu kullu ma'ubida min dunillah. Ya, setiap yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebut dengan an-nasbu atau an-nusbu, jamaknya ansab. Wal muradu bihi huna al-asnam al-musawwarah ala suwari ulaika as-solihin. Yang dimaksud dengan nasbun atau jamaknya ansob dalam hadis ini adalah patung-patung. Ya, al-asnam al-musawwarah, yang dibentuk ya, dengan bentuk orang-orang soleh tersebut. Nah, patungnya dibentuk dengan wajah atau muka menyerupai orang-orang soleh yang telah meninggal dunia tersebut. Alladhi nasabuha fi majalisihim, yang mereka pancangkan di tempat-tempat pertemuan mereka. Ya. Disimpan. Ini patung Wad, ini patung Suwa, patung Yagus, Ya'uq, Nasr. Dibentuk dengan wajah mirip. Ya. Dengan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia tersebut. Wasammuha bi asma'ihim, dan mereka menamainya dengan nama-nama mereka. Ya, ini patung Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr. Wabisiyaki hadis Ibn Abbas ma yadulu ala anal asnam tusamma awthanan. Dalam konteks hadis Ibn Abbas, ya, menunjukkan bahwasannya al-asnam, patung-patung tersebut dinamakan juga sebagai wasan. Ya, telah kita jelaskan, ada sonam, ada wasan. Ya, kalau wasan maknanya umum. Kullu ma'ubida min dunillah. Setiap yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala disebut dengan wasan. Ya, berhala. Apakah berbentuk ataukah tidak berbentuk? Nah, kalau sonam, patung, ini yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dan berbentuk. Ya, apakah dibentuk manusia, dibentuk hewan, ya, atau dengan bentuk-bentuk yang lainnya disebut dengan sonam. Nah, fasmul wasan yatanawalu kulla ma'budin min dunillah. Sawa'un kana dalikal ma'bud qabran au mashhadan au suratan au ghayra dhalika. Nama wasan ini mencakup setiap yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang diibadahi selain Allah itu berupa kuburan atau altar penyembahan atau patung atau yang lainnya? Ya, yang jelas segala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala ini disebut dengan wasan. Nah, apakah dibentuk dengan bentuk manusia atau berupa kuburan atau berupa altar penyembahan, ya, atau berupa patung, ini masuk ke dalamnya wasan. Nah, kulluhu, ucapan dalam hadis, hatta idha halaka ulaika alladina sawwaru tilkal asnam, sampai apabila mereka meninggal dunia, maksudnya yang membuat patung-patung tersebut. Telah kita jelaskan tadi, yang membuat patung-patung tersebut, mereka tidak beribadah kepada patung-patung tersebut. Ya. Mereka hanya membuat patung tersebut supaya mereka lebih semangat dalam melaksanakan ibadah ketika melihat patung tersebut. Ya. Awalnya tidak diibadahi. Nah, hanya sebagai penyemangat saja. Ya, melihat patung mereka, teringat jasanya, teringat perjuangannya, teringat semangatnya dalam beribadah, kemudian terhasung pula untuk semangat dalam melaksanakan ibadah. Ini tujuan awalnya. Ya. Akan tapi setelah itu, nusyala ilmu. Ilmu dilupakan. Kuluhu wa nusyala ilmu. Wa riwayatul Bukhari wa tunsakhu wa likusmihani wa nusikhal ilmu. Kemudian dilupakan ilmu. Dalam riwayat Bukhari tunsakhu atau nusikha al ilmu dalam riwayat kusmihani, maknanya dihapus ilmu. Aidarasat asaruhu bidihabil ulama, maknanya hilang, ya, bekas-bekas ilmu tersebut dengan meninggalnya para ulama. Yeah. Di antara sebab dicabutnya ilmu, dilupakannya ilmu, atau dihapusnya ilmu adalah meninggalnya para ulama. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Yeah. Walakin yantaji'uhu biqabdil ulama. Hatta la yubqi aliman. فَاتَّخَدَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu ini secara langsung, akan tapi mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Jadi Allah tidak mencabut ilmu secara langsung, tiba-tiba tidak ada ilmu. Ya. Tiba-tiba manusia bodoh. Dia demikian. Akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Hingga tidak menyisakan seorang alim pun. Kemudian manusia menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Mereka ditanya, kemudian mereka berfatwa tanpa dengan ilmu, sehingga sesat dan menyesatkan yang lainnya. Nah, sehingga dengan meninggalnya para ulama di antara mereka, maka ilmu pun dilupakan. Hilang bekas-bekas ilmu tersebut dengan meninggalnya para ulama. Wa ammal jahlu hatta saru la yumayyizuna baina tauhid wa syirki. Dan menyebarlah kebodohan sehingga mereka tidak bisa membedakan antara tauhid dan kesyirikan. Dikatakan telah menyebar kebodohan sementara ilmu dilupakan. Dengan sebab ini, menyebarnya kebodohan-kebodohan, mereka tidak bisa membedakan antara tauhid dan kesyirikan. Dikatakan dia bisa membedakan, fawaqa'u fis-syirki, mereka terjatuh kepada kesyirikan. Dhannan minhum annahu yanfa'uhum indallah, mereka menduga bahwasannya perkara ini bisa bermanfaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya kebodohan. Nah, dikatakan tadi tidak bisa membedakan antara tauhid dan kesyirikan sehingga terjatuh kepada kesyirikan. Oleh karena itu penting bagi kita mengetahui tauhid dan penting juga bagi kita mengetahui kesyirikan. Kalau kita tidak bisa mengetahui atau tidak mengetahui kesyirikan, kita akan terjatuh kepada kesyirikan. Nah, kebaikan penting untuk kita ketahui supaya kita bisa mengamalkannya. Kejelekan pun penting untuk kita ketahui supaya kita bisa menjauhinya, jangan sampai terjatuh kepada kejelekan tersebut. Sebagaimana ucapan syair, al-araftu syarra la li syarri walakin li tawaqihi wa man lam ya'rif syarra minal khairi yaqa'u fihi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan, akan tapi supaya aku berhati-hati jangan sampai terjatuh kepada kejelekan tersebut. Dan barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan daripada kebaikan, dia akan terjatuh kepada kejelekan tersebut. Nah, sebagaimana tadi, kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, ketika ulama-ulama di tengah-tengah mereka meninggal dunia, menyebar kebodohan, sehingga mereka tidak bisa membedakan antara tauhid dan kesyirikan. Hingga akhirnya mereka terjatuh kepada kesyirikan. Sudah terjatuh kepada kesyirikan, mereka mengira bahwasanya apa yang mereka lakukan ini bermanfaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin parah keadaannya. Terjatuh kepada kesalahan tapi tidak menyadari dirinya berbuat salah. Bahkan sebaliknya, terjatuh kepada kesalahan tapi menyangka dirinya telah berbuat kebaikan. Ini paling berbahaya ketika terjatuh kepada keadaan seperti ini. Nah, melakukan kesalahan menganggap dirinya melakukan kebaikan. Nah, melakukan perkara yang berbahaya untuk dirinya tapi dia mengira melakukan perkara yang memberikan manfaat untuknya. Nah, qauluhu ubidat, ucapan dalam hadis tersebut kemudian diibadahilah. Lama qala lahum iblis, inna man kana qablakum kanu ya'budunahum wa bihim yaskunal matar. Ketika iblis berkata kepada mereka, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu, mereka beribadah kepada patung-patung ini. Dan dengan patung-patung ini, mereka meminta hujan. Ya, yakni tipu rayu iblis. Nah, ya, membisikkan kepada manusia agar terjatuh kepada kesyirikan dengan membuat kedustaan. Padahal, ya, generasi pertama yang membuat patung tersebut tidak beribadah kepada patung-patung tadi. Ya. Hanya dijadikan untuk mengenang jasanya sebagai penyemangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Tapi iblis membuat kedustaan dengan mengatakan orang sebelum kalian itu mereka beribadah kepada patung-patung ini. Nah, dan dengan sebab patung-patung ini mereka meminta hujan. Fahuwa alladhi zayyana lahum ibadatal asnam, maka iblislah yang menggoda mereka untuk beribadah kepada patung-patung tersebut. Wa amarahum biha, dan iblislah yang memerintahkan mereka untuk beribadah kepada patung-patung tersebut. Fasara huwa ma'buduhum fil haqiqah, sehingga sebenarnya hakikatnya iblislah yang diibadahi oleh mereka. Mereka beribadah kepada patung-patung tadi, hakikatnya mereka beribadah kepada iblis. Kenapa dikatakan iblis yang memerintahkan mereka untuk beribadah kepada patung-patung tersebut? Nah, sehingga orang yang beribadah kepada kuburan, orang yang beribadah kepada patung-patung berhala-berhala, hakikatnya dia beribadah kepada iblis. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Alam a'had ilaikum ya bani Adam, bukankah aku telah memerintahkan kepada kalian wahai anak cucu Adam, janganlah kalian beribadah kepada syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ani'buduni hada siratum mustaqim, beribadahlah kepadaku, inilah jalan yang lurus. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Dan sungguh iblis telah menyesatkan sebagian besar dari kalian, maka tidakkah kalian memikirkannya? Iblis yang telah menyesatkan banyak manusia. Nah, dikatakan itu merupakan janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah memberikan masa tangguh kepada iblis sampai hari kiamat. Iblis berjanji untuk menyesatkan manusia semuanya. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim, dikarenakan engkau telah menyatakan aku sesat, kata iblis, maka akan aku halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Wahada yufidul hadar minal gulu wa wasaili syirki. Ini menunjukkan al-hadar, supaya berhati-hati dari sifat berlebih-lebihan dan wasilah-wasilah, pelantara-pelantara kepada kesyirikan. Kita harus berhati-hati dari perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Di antaranya berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Nah, wa in kana al-qasdu biha hasanan, walaupun maksud tujuannya bagus, tapi kalau itu wasilah pelantara kepada kesyirikan, jauhi. Walaupun tujuannya bagus, seperti halnya tujuannya kaum Nabi Nuh tadi, membuat patung ya, orang-orang soleh tujuannya bagus, supaya semangat melaksanakan ibadah ketika melihat patung-patung tersebut, bukan untuk beribadah kepada patung tersebut. Ini awal mulanya. Tujuannya bagus supaya menyemangati beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melihat patung-patung tersebut. Yeah. Tapi ketika ini menjadi perantara kepada kesyirikan, maka hendaklah kita berhati-hati, kita menjauhinya. Walaupun tadi maksud tujuannya bagus. Fa inna syaitana adkhala ulaika fi syirki min babil ghurufi sholihin. Sesungguhnya syaitan menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan dari pintu berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Ya. Ini diantara sebab yang sangat besar manusia terjatuh kepada kesyirikan adalah berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Sehingga dari pintu inilah syaitan menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Ya, dari sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Wal ifrati fi mahabbatihim, dan berlebih-lebihan dalam mencintai mereka. Ya. Kita disyariatkan untuk mencintai orang-orang soleh. Ya. Tapi tidak boleh kita berlebih-lebihan dalam mencintai mereka hingga mengangkat mereka pada derajat ketuhanan. Ya, diperintahkan kita untuk mencintai orang-orang soleh. Ya. Bahkan ada ancaman kita membenci, memusuhi orang-orang soleh. Dalam hadis Qudsi Allah mengatakan, man adali waliyan waqad adantu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku umumkan peperangan kepadanya. Ya. Allah mengancam kepada orang yang memusuhi wali Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang memusuhi orang-orang soleh, orang-orang beriman, orang-orang bertakwa. Nah, diancam akan Allah musuhi. Man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Sehingga dia diperintahkan untuk mencintai orang-orang soleh, tapi ingat jangan berlebih-lebihan dalam mencintai mereka. Kama qad waqa'a mislu dhalika fi hadhihi al-ummah. Sebagaimana telah terjadi seperti itu pada umat ini. Ya. Berlebih-lebihan dalam mencintai orang soleh. Seperti halnya yang terjatuh kepada Syiah Rafidhah. Berlebih-lebihan dalam mencintai Ahlul Bait. Ya. Berlebihan dalam mencintai Ali bin Abi Thalib hingga mengangkat kepada derajat yang tidak selayaknya. Yeah. Ada yang mengatakan bahwasanya Jibril itu berkhianat. Nah, ketika menyampaikan wahyu harusnya kepada Ali bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sifat berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib. Lebih parah lagi di antara mereka, ada yang menyatakan Ali itu sebagai Tuhan. Yeah. Ini bermula dari tadi. Sikap berlebihan kepada orang-orang soleh. Dan juga berlebihan dalam mencintai mereka. Nah. Adhara lahum al-bid'a wal-guluwa fi qalibi ta'dimi solihin. Ya. Iblis syaitan menampakkan kebid'ahan-kebid'ahan dan sikap berlebih-lebihan. Yeah. Iblis tampakkan kepada mereka dalam bungkus mengagungkan orang-orang soleh. Ini subhatnya iblis para syaitan. Nah, yeah. Berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh ini dalam rangka mengagungkan mereka. Fi qalibi ta'dimi solihin wa mahabbatihim. Dibungkus dengan bungkus tadi dalam rangka mengagungkan orang-orang soleh. Dalam rangka mencintai orang-orang soleh. Ya. Padahal yang mereka lakukan itu adalah sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Ya. Sekedar kalau kita ingatkan mereka, nah, tidak boleh istighosah kepada kuburan, tidak boleh meminta-minta kepada kuburan. Ya. Tidak boleh membuat kubah-kubah di atas kuburan, masjid-masjid di atas kuburan, lentera-lentera atau dihias-hiasi kuburan. Alasan mereka, yang kami lakukan ini dalam rangka mengagungkan orang-orang soleh, dalam rangka kecintaan kami kepada mereka. Ya, ini syubhatnya mereka. Maka kita jelaskan. Ya. Mencintai orang-orang soleh, mengagungkan orang soleh, ini perkara yang dihasung dalam syariat. Tapi berlebih-lebihan kepada mereka, ini sikap yang dilarang dalam syariat. Ya. Sebagaimana? Nah, yang terjadi pada kaum Nuh, terjatuh kepada kesyirikan, sebabnya berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Nah, liuqi'ahum fima huwa a'dhamu min dhalika. Untuk menjerumuskan mereka kepada perkara yang lebih besar daripada itu. Min ibadatihim lahum min dunillah. Itu beribadah kepada mereka dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berawal dari berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh hingga akhirnya terjerumus kepada perkara yang lebih besar lagi, yaitu mengibadahi mereka. Wa fi riwayatin annahum qalu ma adama ulaika ma adama awwaluna haula'i illa wa hum yarjuna syafa'atahum indallah. Dalam riwayat yang lain, sesungguhnya mereka mengatakan, tidaklah leluhur kami itu mengagungkan mereka melainkan mengharapkan syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan yang lain. Ya. Leluhur kami mengagungkan orang-orang soleh itu dalam rangka ya, mengharapkan syafaatnya mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat juna syafa'ata ulaika salihin alladina sawwaru tilkal asnam ala suwarihim. Mereka berharap syafaatnya orang-orang soleh yang mereka buat patung-patung mereka sesuai dengan bentuk mereka. Wasammuha bi asma'ihim, mereka menamainya dengan nama-nama mereka. Tujuannya tadi dalam rangka mengharapkan syafaatnya mereka. Nah, ini alasan yang lain. Tadilah kita jelaskan dalam babu syafa'ah sebelumnya, bahwasanya ini pun termasuk kesyirikan. Ya, syafaat itu hanya diminta dari Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah yang memiliki semua syafaat. Kullillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah milik Allah lah syafaat semuanya. Sehingga kalau syafaat diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala, jatuh kepada kesyirikan. Ya. Sehingga alasan mereka dengan mengatakan kami mengagungkan mereka dengan harapan mereka memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan yang tidak bisa diterima. Kenapa dikatakan alasan ini pun telah dilakukan oleh orang-orang musyrik zaman dahulu dan Nabi menyatakan ini sebagai kesyirikan atau Allah menyatakan ini sebagai kesyirikan. Nah, wa min huna يُعْلَمُ أَنَّ اتِّخَادَ السُّفَعَاءَ وَرَجَاءَ شَفَاعَتِهِمْ بِطَلَبِهَا مِنْهُمْ شِرْكٌ بِاللَّهِ. Maka dari sini diketahui bahwasanya menjadikan para pemberi syafaat dan mengharapkan syafaat mereka dengan meminta syafaat tersebut dari mereka bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama taqaddama bayanuhu fil ayatil muhkamat, sebagaimana telah berlalu penjelasannya ya,